Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak bisa kita hitung, enggak mungkin kita bisa kalkulasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, kalian enggak akan mampu bisa menghitungnya. Oleh karena itu, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak itu, dan di waktu yang sama perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah, karena enggak mudah menjalankan PR bersyukur. Dan kita akan selalu butuh pada nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu tidak butuh dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, dan apa yang kita persembahkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian, dan kalau kalian berbuat buruk, maka diri kalian akan menanggung akibatnya. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu marilah kita terus berupaya mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berada di penghujung bab nafkah, nafkah kepada iyal. Dan hadirin Allah muliakan, kita tahu bahwa bab nafkah ini adalah bab yang sangat penting dan bab yang seringkali menjadi kendala dan masalah di tengah-tengah masyarakat kita. Dan salah satu penyebab tingginya angka perceraian di sebagian daerah atau tempat itu karena permasalahan dalam bab nafkah. Dan semoga Allah jaga rumah tangga kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Dan ini adalah hal yang sangat penting dan seringkali diremehkan. Al-Hasan rahimah, Al-Hasan itu pernah menyampaikan, al-muqtiru ala iyalihi kha'in. Orang yang pelit atau kurang dalam menafkahi keluarganya, ia bisa dicap sebagai seorang pengkhianat. Al-muqtiru ala iyalihi kha'in. Orang yang sekali lagi yang tidak memberikan hak keluarganya, gak menafkahi padahal ia mampu, itu Al-Hasan menyatakan bahwa itu bisa dicap sebagai seorang pengkhianat. Kenapa demikian? Karena istri adalah amanat, anak-anak adalah amanat, maka kita diminta untuk menunaikan amanat tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kita untuk itu. Dan apabila ada kelalaian, ada kekhilafan dalam masalah ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, salah satu masalah yang banyak di masyarakat adalah bagaimana nafkah bagi istri yang ditalak sama suaminya. Bagaimana nafkah istri yang ditalak oleh suaminya ketika istri menjalani masa iddah. Kita tahu bersama hadirin sekalian bahwa talak dalam Islam itu terbagi menjadi dua, talak raja'i dan talak bain. Talak raja'i itu talak yang memiliki opsi rujuk, yaitu talak pertama dan talak kedua. Adapun talak bain adalah talak yang apabila diucapkan berarti terjadi perpisahan dan tidak bisa rujuk kembali. Secara mutlak tidak, kecuali jika mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain tanpa skenario, tanpa trik, lalu terjadi perceraian, lalu kembali lagi ke mantannya yang pertama, atau terjadi perpisahan lalu kembali lagi ke mantan yang pertama. Nah, hadirin Allah muliakan, dan kita tahu bahwa pada saat wanita itu ditalak, maka ia harus menjalani masa iddah. Misalnya talak raji'i, dia harus menjalani masa iddah. Talak atau kuru, tiga kuru gitu loh. Tiga kuru itu terjadi pembahasan oleh para ulama, apakah maknanya tiga kali haid atau tiga kali masa suci gitu loh. Jadi haid suci atau suci haid suci. Jadi tiga kali, apakah ini maksudnya tiga kali haid atau tiga kali suci, dan ini bukan kita tidak bahas masuk ke arah sana. Nah, selama masa tiga kali kuru itu, kita sebut aja tiga kali kuru ya. Selama tiga kali kuru itu, kalau itu talak satu dan talak dua, maka suami berhak merujuk istrinya. Jadi, suami mentalak istri, lalu istri menjalani masa iddah, masa penantian. Apakah dirujuk oleh suaminya, lalu mereka kembali, kembali normal, dan pada saat itu istri statusnya apa? Masih istri atau bukan? Masih istri. Atau suami akan melepas, yaitu pada saat suami tidak merujuk di tiga kuruk tersebut. Begitu suami tidak merujuk, tidak kembali, atau tidak tidak merujuk kembali di waktu yang diberikan oleh Allah, yaitu tiga kuruk, maka begitu selesai tiga kuruk, maka mereka sudah bukan suami istri lagi. Nah, kalau dirujuk sebelum tiga kuruk selesai di masa iddah, maka kembali lagi, normal lagi, tapi sudah mengantongi satu kali talak. Lalu jika terjadi sesuatu, lalu ditalak lagi, maka talak dua. Bisa dilepas, artinya tidak dirujuk sampai tiga kali kuruk selesai, maka berakhir pernikahan, atau dirujuk di saat masa iddah, maka kembali normal, tapi sudah mengantongi dua kali talak. Lalu ketika ada sebuah masalah, lalu ditalak lagi oleh suaminya, maka jatuh talak bain, sudah selesai. Tapi istri tetap menjalani masa iddah. Nah, hadirin Allah muliakan, pertanyaannya adalah kalau suami mentalak istrinya, lalu apakah suami wajib menafkahi atau tidak di masa iddah tersebut? Di masa iddah. Adapun kalau sudah selesai masa iddah dan tidak dirujuk, maka jelas itu wanita itu bukan istrinya dia lagi. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama kita. Oleh karena itu pembahasannya insya Allah sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi apakah suami memberikan atau wajib memberikan nafkah kepada istrinya di saat masa iddah ketika terjadi talak raja'i, talak satu atau talak dua, atau talak satu dan talak dua. Jadi apakah wajib memberikan nafkah dan memberikan tempat tinggal dan itu pada saat talak roji. Gimana menurut hadirin? Wajib apa enggak? Hah? Kenapa wajib? Hah? Hah? Kesian Pak Ustadz. Kesian. Kok kesian sih? Jawabannya wajib. Jawabannya wajib dan dinukilkan ijma dalam masalah ini. Di antara yang menukilkan ijma adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Jassas, Al-Mawardi, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Barr, Al-Baghawi, Ibnu Qudamah, An-Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Dan di antara dalilnya adalah surat At-Talaq ayat 1. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna dan seterusnya. Dan janganlah engkau mengeluarkan istri-istrimu dari rumah mereka pada saat masa iddah. Jadi jangan dikeluarkan gitu. Jangan dikeluarkan. Lalu juga At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum. Jadi ulama dinukilkan terjadi ijma, terjadi kesepakatan, dan ijma itu dalil ya. Ijma adalah dalil hadirin. Jadi ada banyak ulama menukilkan telah terjadi ijma dalam masalah seperti Imam Syafi'i, Al-Jassas dan seterusnya. Rahimahumullah taala. Ini menunjukkan bahwa di masa iddah talak raji'i suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri. Kenapa? Karena itu masih istrinya. Gitu loh. Sebagian pihak mengatakan itu bukan, kan udah ditalak. Iya, udah ditalak, tapi ini masih ada talak raji'i, itu masih istri. Nah, kalau masih istri tetap dapat hak atau nafkah. Dan itu dalilnya. Dalilnya adalah surat At-Talaq ayat 1. Oleh karena itu hadirin sekalian, walaupun wanita itu atau istri itu telah ditalak, talak 1 dan 2, maka ia tetap mendapatkan nafkah selama masa iddah. Bisa dimengerti tentang hal ini? Oke. Berikutnya timbul pembahasan. Lalu bagaimana dengan talak bain? Bagaimana dengan talak bain? Apakah istri yang ditalak oleh suaminya, talak tiga, talak bain, di masa iddah, wajib dinafkahi oleh suaminya atau tidak? Hadirin. Coba pengalaman, gimana pengalaman? Belum pernah. Alhamdulillah, semoga Allah jaga ya. Kata Allah diperinci. Jadi berapa pembahasan? Jadi dua. Yang pertama, apabila wanita atau istri yang ditalak bain tersebut sedang hamil, maka dijelaskan oleh ulama kita wajib dinafkahi sampai selesai iddahnya. Di antara dalilnya adalah atau sebelum itu perlu kita ketahui bahwa ada ulama-ulama menukilkan ijma dalam masalah ini, seperti Al-Kasani, Ibnu Qudama, Al-Qurtubi. Itu para ulama menukilkan ijma dalam masalah ini. Kata Al-Kasani, in kana talaqu thalathan aw ba'inan falaha nafaqatu wa suqna in kanat hamilan bil ijma. Ini bisa dicek di Badai As-Sana'i. Apabila talak itu talak tiga atau bain, maka istri punya hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal jika dia hamil dengan ijma, kata beliau. Ijma itu kesepakatan, konsensus para ulama. Begitu juga dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, in kanatil baitu baitu tatu hamila, jadi jika dalam kondisi hamil, wajabalaha sukna, maka dia berhak dapatkan tempat tinggal. Dan ini satu keterangan, dan kami tidak tahu ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Jadi kata Ibnu Qudamah, kami enggak tahu ada perbedaan pendapat di tengah-tengah para ulama. Begitu kan kata Imam Qurtubi dan lain-lain. Nah, di antara dalil para ulama adalah surat At-Talaq ayat 6. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun, dan apabila istri tersebut sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkah sampai mereka melahirkan atau sampai selesai masa iddah. Jadi pendalilannya adalah Allah mewajibkan nafkah kepada wanita yang ditalak bain ketika hamil. Jadi itu poin hadirin sekalian yang Allah muliakan. Nah, baru setelah kita belajar tentang masalah ini, bahwa ini terjadi kesepakatan para ulama, baru yang berikutnya adalah kasusnya bagaimana dengan menafkahi wanita yang ditalak bain dalam kondisi tidak hamil selama masa iddah wanita tersebut. Selama masa iddah wanita tersebut. Hadirin Allah muliakan. Dalam masalah ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, dan keterangan sebagian para ulama seperti ini, keterangan atau pandangan dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Jabir, Atha, Tawus, Al-Hasan dan lain-lain, tidak wajib dinafkahi. Jadi suami tidak wajib menafkahi istrinya jika telah ditalak talak ketiga selama masa iddah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir dan lain sebagainya itu mengatakan apabila ditalak talak bain dan dalam kondisi tidak hamil, maka tidak wajib dinafkahi ketika masa iddah. Di antara dalilnya adalah hadis Fatimah binti Qais pada saat beliau ditalak oleh suaminya di zaman atau di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu singkat cerita Fatimah menyampaikan kondisi itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyampaikan, wallahi la u'limanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah aku akan kasih tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana li nafaqatan akhwatul ladzi yuslihuni. Kalau aku berhak mendapatkan nafkah, aku akan ambil sesuai dengan yang aku butuhkan untuk kehidupanku. Wa in lam takun li nafaqa lam akhudh minhu syai'a. Tapi kalau aku enggak berhak mendapatkan nafkah, aku enggak akan ambil sama sekali. Lalu Fatimah menyampaikan, aku sampaikan ke Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, la nafaqata laki wa la sukna. Kamu tidak ada kewajiban kamu dinafkahi dan tempat tinggal. Jadi tidak ada kewajiban menafkahi dirimu dan memberikan kamu tempat tinggal. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi dari sini para ulama-ulama tadi menyimpulkan bahwa tidak wajib diberikan nafkah. Hadirin Allah muliakan, itulah kira-kira pembahasan nafkah yang berkaitan dengan kondisi wanita di masa iddah setelah ditalak oleh suaminya. Sehingga kita tidak salah bersikap dan sesuai dengan keterangan para ulama kita. Karena itu tadi kata Al-Hasan, orang yang ada masalah dalam masalah nafkah, dikhawatirkan ia mengkhianati amanat yang Allah berikan kepada dia. Saya rasa cukup sampai di sini hadirin sekalian, semoga bermanfaat. Dan berarti dengan demikian kita akan insyaallah akan lanjut ke nafkah ke keluarga, ke aqarib dan lain seterusnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berjalan di sesuai dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan jalannya para ulama kita dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kita dan semoga Allah memperbaiki kondisi kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.